الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih dalam pembicaraan tentang nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba, yaitu nikmat tauhid, di mana dengan nikmat tersebut ia akan meraih kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ya, subhanallah, kalau kita pahami ini dengan baik, sesungguhnya ini adalah kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang hakiki. Dianugerahkan keamanan dan hidayah. Keamanan kita butuhkan di dunia, terlebih di akhirat kelak, di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari yang sangat mengerikan, tidak ada satupun pemberani kecuali menjadi ciut nyalinya. Walaupun di dunia ini dia bisa sesumbar mengatakan, "Saya tidak takut mati, saya tidak takut dengan apapun." Tetapi di hari kiamat kelak, tidak ada satupun yang berani bahkan untuk sekedar mengucapkan satu kata. Tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu mengucapkan satu kata. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Limanil mulkul yaum," milik siapa kekuasaan hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawab. Tidak ada satupun yang sanggup mengeluarkan satu kata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjawab, "Lillahil wahidil qahhar." Kekuasaan pada hari ini milik Allah yang satu saja yang maha perkasa. Ketika itu langit digulung, demikian pula bumi digulung di dalam tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun, aynal mulukul ard." Di mana orang-orang yang zalim? Di mana orang-orang yang sombong? Di mana raja-raja dunia? Tidak ada satupun yang berani untuk sekedar mengucapkan satu kata. Hari ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan, antara laki-laki dan wanita dibangkitkan bersama-sama dalam keadaan telanjang, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah hufatan uratan gurla." sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dihitan, atau dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dihitan. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, an-nisa war-rijal yanzuru ba'duhum ila ba'd." Wanita dan laki-laki telanjang dibangkitkan bersama-sama, apakah mereka saling melihat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Al-amru a'zamu min dzalik." Perkara yang mereka hadapi lebih besar dibanding untuk sekedar saling melihat satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Sudah enggak sempat lagi untuk saling melihat karena saking takutnya manusia pada hari itu. Sehingga untuk peduli dengan orang lain enggak sempat. Sekedar melihat orang lain yang sama-sama dalam keadaan telanjang enggak sempat. Jadi bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya hari tersebut. Seseorang yang begitu mencintai anaknya di dunia ini, begitu mencintai istrinya, tatkala dia melihat azab Allah dan dia diputuskan untuk masuk kepadanya, ternyata orang-orang yang dulu sangat dia cintai, dia ingin kalau bisa mereka saja yang diazab dan dia keluar dari neraka dan dia diselamatkan. Yubassarunahum yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Mereka akan dibuat saling melihat dan saling mengenal, yang dulu di dunia saling mengenal, ketika Allah sudah menentukan azab maka mereka pun akan saling mengenal. Maka seorang pelaku dosa itu sangat menginginkan andai saja dia selamat dari azab Allah pada hari itu dengan menjadikan anaknya sebagai tumbalnya. Wa sahibatihi wa akhi, demikian pula istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan golongannya yang dulu melindunginya. Bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji, kalau bisa, kalau perlu, seluruh manusia di muka bumi ini dijadikan tumbal agar dia selamat dari neraka. Habis sudah kasih sayangnya kepada keluarganya. Padahal dulu di dunia dia rela berkorban jiwa dan raga untuk membela anaknya, membela istrinya. Tetapi di hari kiamat malah sebaliknya, dia mau jadikan anaknya sebagai tumbal untuk diazab. Kenapa? Sudah hilang keberanian. Tidak ada satupun yang tersisa keberaniannya ketika melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ketika mereka menyesal, dan pada hari ketika penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Maka di saat-saat yang sangat genting seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan keamanan terhadap orang-orang yang benar-benar mentauhidkannya. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Maka siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Jadi nikmat tauhid adalah nikmat terbesar. Demikian pula Allah akan berikan hidayah. Siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah, maka akan ditambahkan hidayah kepadanya. Inilah diantara fadilah tauhid. Seorang yang tauhidnya lurus, tidak ada kebengkokan padanya, selamat dia dari syirik besar maupun syirik kecil. Niatnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka Allah akan tambahkan hidayah kepadanya. Adapun seorang yang memiliki kesyirikan, inilah sebab yang akan menyesatkan dia, walaupun hanya berupa syirik asghar, syirik kecil, yaitu kerusakan di dalam niat. Oleh karena itu ulama menjelaskan tentang seorang laki-laki yang mengamalkan amalan penghuni surga sepanjang hidupnya. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang yang beramal amalan penghuni surga sampai tidak ada jarak lagi antara dia dengan surga kecuali sehasta, lalu dia mengamalkan amalan penghuni neraka, pada akhirnya dia masuk neraka setelah dia didahului oleh satu takdir. Sepanjang hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni surga, kok di akhir hayatnya Allah berikan kepadanya hukuman, dia disesatkan, dia mengamalkan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Itukah balasan orang yang beramal sepanjang hidup dalam ketaatan? Tidak, bukan itu balasannya. Sebab dijelaskan dalam riwayat yang lain, fima yabdulin nas, dia beramal amalan ketaatan hanya pada nampak mata manusia. Ya. Adapun niatnya bengkok, ada kesyirikan pada niatnya, ada riya, ada ketidakikhlasan, itu semuanya adalah perusak-perusak tauhid. Maka Allah ingin tampakkan hakikatnya di akhir hayatnya, sehingga dia melakukan maksiat dan manusia menyaksikan, dan dia mati di atas kemaksiatan tersebut. Inilah bahaya kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sebaliknya, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, niatnya lurus, dia menjauhi perbuatan syirik besarnya maupun kecilnya, maka hidayah akan terus ditambahkan kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah tambahkan hidayah. Dan hidayah itu ada berbagai macam bentuk. Apakah hidayah ilal Islam atau hidayah fil Islam? Hidayah kepada Islam dan hidayah dalam Islam. Hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Demikian pula hidayah yang dimaksud bisa juga maknanya keistiqamahan di atas hidayah tersebut sampai akhir hayat. Iya. Demikian pula mencakup hidayatu ila ilmin wa hidayatu ila amalin. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Iya. Ini keberkahan tauhid, fadilah tauhid. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan hidayah. Di sini juga perlu kita ingatkan sejauh mana seseorang menyempurnakan tauhidnya dengan amalan-amalan saleh, maka sejauh itu pula hidayah yang Allah akan berikan kepadanya. Iya. Maka oleh karena itu kita melihat orang yang Allah berikan hidayah itu bertingkat-tingkat, tergantung sejauh mana dia menyempurnakan tauhidnya. Inilah nikmat terbesar. Yang pertama, nikmat tauhid mesti dijaga, mesti disyukuri. Dan kalau kita sudah mengerti kedudukan tauhid, dia adalah tujuan kita diciptakan, dia adalah agama para nabi dan rasul, misi dakwah seluruh para nabi dan rasul, dia adalah jaminan keselamatan, tentunya kita akan benar-benar menjaga nikmat ini, bahkan memperjuangkannya. Bagaimana cara memperjuangkannya? Pertama, menuntut ilmu. Belajar tentang tauhid yang benar. Mengerti tauhid dan bisa membedakannya dengan kesyirikan. Yang kedua, kita amalkan. Yang ketiga, kita dakwahkan. Terus kita menuntut ilmu, terus kita amalkan, terus kita dakwahkan. Oleh karena itu perlu kesabaran sampai akhir hayat kita. Itu maknanya kita mensyukuri nikmat tauhid, yaitu dengan terus mempelajarinya, mempelajari kitab-kitab para ulama yang ditulis berbicara tentang tauhid, kita amalkan dengan baik dan kita dakwahkan. Barang siapa yang berdakwah kepada tauhid, maka dia adalah pengikut para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Adapun yang berdakwah namun menyepelekan dakwah tauhid, yang mereka lebih pentingkan dakwah kepada kekuasaan, dakwah kepada khilafah, dakwah kepada parlemen, dakwah bahkan kepada kebid'ahan, zikir jamaah, kepada sufiyah dan bid'ah-bid'ah yang lainnya, maka dia telah menyimpang dari jalan dakwahnya para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Ini nikmat yang pertama yang harus kita jaga. Yang kedua, nikmat as-sabat ala sunnah, kekokohan di atas sunnah, keistiqamahan di atas manhaj yang hak, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, seperti yang diriwayatkan dari seorang tabi'in yang mulia Abu'l Aliyah rahimahullahu taala, "Laqad manna Allahu 'alayya ni'matain. La adri ayyatahuma a'zam. An hadani lil Islam wa an la yaj'alani haruriyya." Sungguh Allah telah memberikan kepadaku dua kenikmatan. Aku tidak tahu mana yang terbesar. Apakah Allah memberikan aku hidayah kepada tauhid, masuk Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku pengikut khawarij, ahlul bid'ah. Begitu besarnya nikmat sunnah, sampai-sampai ulama dahulu hampir tidak bisa membedakan mana yang lebih besar, nikmat tauhid atau nikmat sunnah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Wa alla yaj'alani rafidiyah." Aku tidak tahu nikmat Allah mana yang lebih besar, Allah menjadikan aku seorang muslim, ataukah Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang rafidah, syiah. Ini dari perkataan Abu Aliyah. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala juga punya ucapan yang semisal. Hanya saja beliau mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih besar, Allah menjadikan aku seorang muslim, ataukah Allah menyelamatkan aku dari hawa nafsu ini. Maksudnya bid'ah-bid'ah. Makanya ahlul bid'ah itu juga disebut ahlul ahwa, karena mereka pengikut hawa nafsu. Agama dibawa sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Makanya dikatakan mereka itu adalah ahlul ahwa, sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Jadi dulu ulama salaf mengagungkan nikmat sunnah. Apa rahasianya? Sebab sunnah juga adalah jaminan keselamatan. Sebagaimana dikatakan al-Imam Malik rahimahullah, "As-sunnatu safinatu Nuh. Faman raqibaha najah wa man takhallafa anha gharib aw halak." Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang menaikinya dia selamat. siapa yang tidak menaikinya dia binasa. Laqad taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Artinya sunnah beliau jelas. Jalannya tidak samar. Jelas sekali bagi siapa yang mau mempelajari dan mengikutinya. Bahkan kata beliau, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Demikian pula dalam haditsul iftiraq, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, wastaftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Berarti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga termasuk jalan keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat tentang ini walhamdulillah sudah kita ketahui bersama, tentang kewajiban mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan mungkin kita bisa ittiba dengan baik. Tidak akan mungkin kita bisa mengikuti jalan as-salaf tanpa kita memahami jalan tersebut dengan baik. Tanpa kita menuntut ilmu, tanpa kita dibimbing oleh para ulama, karena kenyataannya banyak orang yang mengira dia berada di atas jalan salaf, berada di atas jalan yang benar, namun kenyataan yang sebenarnya dia sudah menyimpang dari jalan tersebut dalam keadaan dia menyangka dia masih berada di jalan itu. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada para ulama, karena tidak menuntut ilmu di atas jalan petunjuk, di atas jalan para ulama. Oleh karena itu, di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah ar-ruju' ila ahli al-ilm, senantiasa kembali kepada para ulama, khususnya di zaman fitnah, yakni di masa kita melihat banyak perselisihan, banyak pertikaian, banyak fitnah syahwat dan syubhat, bahkan tidak jarang itu terjadi di antara ahlus sunnati wal jamaah. Maka menghadapi hal tersebut, ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah mengajarkan kepada kita untuk banyak diam dan mengembalikan urusan kepada para ulama. Kita tidak berbicara sebelum ulama berbicara. Inilah di antara bimbingan dalam manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Sebagian orang dalam menghadapi berbagai macam persoalan, mereka sudah berani berbicara mendahului para ulama. Akhirnya fitnah semakin besar, semakin meluas, maka membawa kemudaratan kepada dakwah ahlus sunnah itu sendiri, mencerai-beraikan ahlus sunnah dan menghalangi manusia untuk mengikuti dakwah ahlus sunnah. Oleh karena itu perlu kita tekankan, di antara prinsip dalam mengikuti sunnah adalah merujuk kepada para ulama. Walau radduhu wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan dan ketakutan, maksudnya berita tentang apa yang terjadi pada keumuman umat bukan persoalan pribadi kita. Dimana kalau kita membicarakannya akan berpengaruh kepada orang lain. Maka datang berita-berita tersebut, adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Ini celaan dari Allah kepada para pelakunya. Kata Allah, walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka kembalikan urusan itu kepada rasul dan kepada ulil amri di tengah-tengah mereka, yaitu para ulama. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka akan mengetahui dengan benar orang yang mengambil istinbat dari para ulama, mengambil kesimpulan hukum dari para ulama. Jauhi pembicaraan tentang pertikaian, tentang fitnah yang terjadi, tentang perselisihan sebelum kita kembalikan kepada para ulama. Kita tunggu apa bimbingan para ulama kita. Ini diantara manhaj ahlus sunnah. Jadi ini adalah nikmat yang sangat agung, nikmat sabat, kokoh di atas sunnah, nikmat yang sangat besar, mesti kita jaga. Dan kalau kita sudah tahu ini nikmat yang sangat agung, mestinya kita punya usaha yang besar untuk memasukkan manusia ke dalam barisan ahlus sunnah. Kalau kita sudah memahami ini nikmat yang besar, tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita harus punya semangat memasukkan manusia ke dalam barisan ahlus sunnah. Bukannya kita menjauhkan mereka dari ahlus sunnah. Dan terkadang orang-orang yang menjauhkan manusia dari ahlus sunnah, dia menyangka dia sedang berbuat kebaikan. Ya. Ini hati-hati. Dan itu namanya jahal murakkab. Ya. Kejahilan yang parah. Dia sedang menjauhkan manusia dari ahlus sunnah, dan dia menyangka dia sedang berpegang teguh dengan manhaj ahlus sunnah yang sebenarnya. Maka pentingnya ilmu dan bimbingan para ulama. Ya. Ada dua kenikmatan lagi yang sangat besar, mesti kita jaga, mesti kita syukuri. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan besok. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Tidak ada berarti udah pinter-pinter. Kita tutup saja. Sedang berpikir mau tanya apa ini. Semua udah tahu. Jadi bingung mau tanya apa lagi. Nanti cukup ya. Kita lanjut besok saja. Simpan pertanyaannya. Ya. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.